بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Terakhir yang kita bahas fiqih yang kedua dari fiqih nahi mungkar, yaitu menahi mungkar dilakukan sesuai dengan batas kemampuan. Ada beberapa kondisi di mana nahi mungkar tidak bisa dilakukan dengan perbuatan atau dengan lisan, akhirnya menggunakan hati, tidak merestui, tidak meridhai atau mengingkari dalam hati kemungkaran tersebut. Kondisi yang pertama ialah apabila nahi mungkar menyebabkan nyawanya akan hilang atau menyebabkan keluarganya akan merenggang nyawa atau menyebabkan kebinasaan, kehancuran pada fisiknya atau keluarganya. Dalam kondisi seperti ini dia tidak nahi mungkar dengan tangan atau dengan ucapan, dia nahi mungkar dengan hati. Dibawakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tayib, beliau mengatakan aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana ilmu. Adapun yang pertama sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian, adapun yang kedua bila saya sebarkan maka akan putus urat leher saya ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya dalam Fathul Bari, ada kemungkinan yang dimaksud ialah tentang nama-nama penguasa-penguasa yang zalim yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW yang akan muncul pada masa pasca wafatnya Rasulullah SAW. Diberitakan oleh Rasul, dipahami, dihafalkan oleh Abu Hurairah, namun tidak disampaikan dikarenakan akan mengkhawatirkan muncul gejolak besar, fitnah besar, bahkan bisa membinasakan nyawa beliau. Barakallahu fikum. Jamil faedah penting. Tidak bisa melakukan nahi mungkar atau ingkar mungkar apabila membahayakan nyawanya dan ancamannya pasti, bukan angan-angan, bukan dugaan, bukan kekhawatiran semata. Asli bakal terjadi. Kondisi yang kedua, dia tidak bisa menyampaikan ingkarul mungkar. Tidak bisa menyampaikan ingkarul mungkar, menyuarakan al-haq terkait dengan bab itu ialah apabila ada pihak-pihak yang dikhawatirkan tidak bisa mencerna atau memahami dengan baik. Ya, apabila ada sebagian pihak atau pihak-pihak yang tidak bisa memahami atau mencerna dengan baik tindakan ini, akhirnya akan memunculkan fitnah besar tengah-tengah umat. Maka jangan nahi mungkar dengan tindakan atau dengan ucapan, beralih kepada nahi mungkar dengan hati. Itu minimal yang enggak mungkin gugur daripadanya. Ini diambil dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam Bukhari Muslim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal di atas sebuah keledai himar namanya Ufair. Beliau mengatakan kala itu, "Ya Mu'adz," memanggil buat "Ya Mu'adz." Beliau mengatakan labbaik ya Rasulullah sa'daik. Ya Mu'ad, tiga kali beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibadi wa haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Dijawab, Allah wa Rasulullah wa'alam. Wallahu a'lam. Beliau menjelaskan kata beliau SAW, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya ialah mereka ibadah kepada Allah semata dengan tanpa syirik. Tauhid tanpa syirik. Hada wadih. Beliau mengatakan setelah itu, wa haqqul ibadi ala Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik kepadanya dengan apapun. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang enggak syirik. Kata-kata ini yang menjadi pembahasan. Katanya Sa'd bin Jabal, ya Rasulullah, afala basyirun nas? Apakah boleh saya memberikan kabar gembira kepada orang lain, kepada manusia tentang masalah ini? Beliau mengatakan, "La, jangan. Fayattakilu." Khawatir mereka nanti bersandar pada riwayat ini. Apa maknanya? Khawatir bersandar pada riwayat ini. Lafaznya adalah Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Yang tidak syirik. Khawatir salah paham. Yang penting tidak syirik. Ada orang mau berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, berbuat kefasikan, kezaliman. Lah bas, yang penting tidak syirik. Apakah dia azab? Dia melakukan berbagai macam ritual yang menyimpang, yang bid'ah sekalipun. Lah bas, yang penting tidak syirik. Ini bahaya. Dipahami ya? Itu bahaya. Maka ketika sahabat Mu'ad bin Jabal hendak memberitahukan kepada masyarakat luas tentang riwayat ini, belum mencegah. La, jangan. Fayatakiru. Nanti mereka akan bertelekan bersandar pada riwayat ini. Tidak berfaedah besar oleh para ulama sebuah kaidah yang penting. Ada kalanya kamu tidak bisa menyampaikan sebuah ilmu syar'i. Amar ma'ruf. Ada kalanya kamu tidak bisa mencegah orang dari sebuah kemungkaran. Bukan terkait dengan diri kamu. Kamu sanggup, kamu mampu, kamu sampaikan juga bisa. Tidak bakal membahayakan nyawa kamu. Aman kamu di sini. Tetapi kalau kamu sampaikan, akan banyak pihak yang gagal paham. Salah memahaminya, akhirnya akan muncul sebuah respon yang negatif. Muncul perkara yang besar tengah-tengah umat ini karena gagal paham. Diredam, jangan kamu sampaikan, jangan kamu lakukan ini semua untuk meredam fitnah tadi. Fitnah gagal paham, fitnah salah paham. Memahaminya dengan kurang benar akan muncul fitnah besar di situ. Yang ini di luar batas kemampuan Anda. Sudah. Kalau faham ingkarul munkar, maka ingkari dengan hati. Barakallahu fikum. Ini fikih yang kedua. Ala kulli hal, ringkasnya adalah ingkar mungkar secara khusus itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Kerahkan semua kemampuan kita, tapi ketika ada sebuah kondisi di mana tidak mungkin kita ingkar mungkar dengan tindakan, dengan ucapan, maka hentikan. Jangan kamu kerjakan. Kamu ingkar mungkar dengan hati. Ini enggak mungkin gugur, enggak mungkin dihilangkan sama sekali. Kenapa? Wa dzalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Bismillah, kamu enggak suka dengan kemungkaran tadi. Hati kamu enggak menyukainya, kamu membencinya, kamu menjauh daripadanya. Lisan kamu terkunci, tindakan kamu enggak bisa ngapa-ngapain situ. Minimal dengan hati. Fattaqullaha mastata'tum. Fikih yang ketiga. Fikih yang ketiga yang diambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang maratibul munkar atau darajat ingkaril munkar. Maratib ingkaril munkar. Tingkatan-tingkatan dalam nahi munkar. Ini terkait dengan kadar keimanan. Yang pertama ialah ingkarul munkar bil yad. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Langsung dengan tangannya antum ini. Langsung kamu cegah kemungkaran, langsung kamu ambil kemungkaran, langsung kamu binasakan. Ada orang yang megang botol, botol apa lagi? Aqua. Seger ya, botol apa lagi? Miras. Langsung ambil botolnya, pecahkan sudah. Pegang orangnya dengan tangan namanya itu. Dipahami ya? Atau ada orang yang berpegang-pegang, langsung kamu pegang dengan tangan kamu. Diamankan dengan tangan. termasuk dengan tangan ialah ingkarul mungkar dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Barakallahu. Ini adalah ingkarul mungkar yang paling afdal, yang paling tinggi martabatnya, menunjukkan orangnya itu imannya paling kuat. Karena enggak semua orang mampu melaksanakannya. Baik. Lalu siapa yang berhak untuk ingkar mungkar dengan tangan atau dengan kekuatan ini? Jawabannya yang pertama. Yang berhak melakukannya yang pertama ialah para penguasa. Pemerintah. Namanya man lahu wilayatun ammah. Seseorang yang memiliki wilayah kekuasaannya umum. Pemerintah yang dimaksud. Ini orang pertama yang punya hak untuk ingkarul mungkar dengan kekuatan, kekuasaan dengan tangan. Banyak hal di tengah-tengah umat ini, barakallahu fikum, mungkar dia, menyimpang dia. Yang bisa meredamnya hanya penguasa. Diredam sama yang lain, memunculkan fitnah besar. Gerakan-gerakan separatisme. Ini kalau masyarakat umum yang menuntaskannya bahaya. Ini bisa perang saudara, bisa perang rakyat semesta ini nanti. Bisa muncul pertumpahan darah antar warga negara. Yang seperti ini, penguasa yang menuntaskannya. Gerakan-gerakan terorisme fisik, teror-teror fisik tengah-tengah umat. Dari mulai pada pemahaman radikal, radikalisme, berbuah teror fisik, terorisme fisik. Muncul serangan-serangan dan segala macamnya. Ini yang meredam pemerintah atau penguasa. Tidak mungkin dilaksanakan oleh rakyat. Individu rakyat, sekelompok rakyat. Kenapa akan memunculkan fitnah besar tengah-tengah umat? Kalau mereka yang menangani, ya sudah. Akan perang sendiri, ribut sendiri antar warga tadi, antar masyarakat tadi. Tapi kalau pemerintah yang menangani, akan redam. Ini jelas. Ada pihak kedua. Yang juga diizinkan untuk ingkar mungkar dengan tangan atau dengan kekuasaan dan kekuatannya, yaitu man lahu wilayatun ala man tahtah, disebut dengan wilayatun khassah atau saghirah, yaitu pihak-pihak siapa saja yang memiliki wilayah kekuasaan atas orang-orang di bawahnya. Ini selain pemerintah, tapi punya kuasa, punya kekuatan atas orang-orang yang di bawahnya, namanya wilayah khusus. Seperti orang tua pada anak-anaknya, dia punya wilayah. Taib, guru pada murid-muridnya, bos pada karyawannya, siapa lagi? Alhamdulillah yang punya wilayah dengan orang di bawahnya lagi. Ini boleh. Dia bisa ingkarul mungkar dengan tangannya langsung, atau dengan kekuatannya, atau dengan kekuasaannya. Ada ya jus. Orang tua langsung meredam anaknya. Anaknya mungkar, pegang anaknya, diamankan dengan tangannya. Atau memegang perkara yang mungkar, langsung banting, dihancurkan sama anaknya tadi. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, labas. Pertanda imannya kuat. Adapun yang selain ini tidak diperkenankan untuk ingkarul mungkar dengan tangan atau dengan kekuasaan, sebab tidak punya wilayah. Tidak punya wilayah khusus, tidak punya wilayah umum. Maka tidak boleh dengan tangan. Kalau dia melaksanakan dengan kekuasaannya, dengan tangannya, justru akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ingat, jangan sampai nahi mungkar kamu mungkar. Nah gitu ya, jangan sampai nahi mungkar kamu itu mungkar. Tapi nahi mungkar kamu harus ma'ruf. Paham insyaallah ya? Ketika dengan tangan tidak sanggup. Fa'ilam yastati. Memadisipkan tingkatan yang kedua. Yang di bawahnya lagi. Kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, tidak sanggup dengan tangan, tidak sanggup dengan kekuatannya. Fal yughayyirhu bilisani. Fabilisani. Dirubah dengan lesannya. Ini martabat yang kedua. Ingkarul mungkar bilisan. Mengingkari kemungkaran dengan lesan. Dengan lesan kamu. Kamu menyampaikan muhadharah, menyampaikan ceramah-ceramah ilmiah, daurah ilmiah, kamu jelaskan mana yang hak, mana yang batil. Di muhadharah kamu, di ceramah-ceramah kamu, kamu nahi mungkar, membongkar pemahaman yang menyimpang, orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, dengan ilmiah, dengan hujjah. Itu nahi mungkar dengan lisan. Atau langsung kamu menasihati orang yang berbuat mungkar tadi itu, langsung pada orangnya. Kamu tegur langsung, kamu ingatkan langsung. Termasuk nahi mungkar dengan lisan, dengan tulisan. Karena tulisan termasuk bagian daripada ucapan. Melalui media-media, WA, Telegram, media-media yang lainnya itu. Kamu ingkari kemungkaran tadi. Menulis sebuah kitab bantahan-bantahan ilmiah dengan lisan. Barakallahu fikum. Ini tingkatannya di bawahnya lagi. Ini dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kemampuan untuk ingkarul mungkar dengan lisan. Entah itu masyarakat, rakyat, ataukah pejabat atau penguasa. Individu atau yang lain-lain. Kalau enggak mampu, maka yang ketiga yang paling rendah dengan hati. Ingkarul mungkar dengan lisan enggak sanggup. Maka dengan hati. Dengan hati ini mengandung makna kamu enggak ridha dengan kemungkaran tadi. Kamu benci dengan kemungkaran tadi. Kamu enggak suka dengan, kamu menjauh dari kemungkaran tadi. Kamu enggak hadiri kemungkaran tadi. Enggak kamu kerjakan kemungkaran tadi. Hati kamu mengingkari. Walaupun lesanya kunci, enggak bisa ngomong. Tindakan enggak berkutik. Hati tetap harus ingkarul mungkar. Yang ini lemah, iman yang paling lemah. Beliau mengatakan wadzalika adhaful iman, lemah iman yang paling lemah. Dan ingkarul mungkar dengan hati ini tidak mungkin gugur. Wajib harus ada pada tiap-tiap muslim, fardhu ain atas tiap-tiap muslim untuk ingkarul mungkar dengan hati. Karena enggak mungkin dipaksa. Kalau ingkarul mungkar dengan tangan, kekuasaan, kekuatan mungkin gugur kalau kamu enggak sanggup. Ingkarul mungkar dengan lisan mungkin gugur kalau kamu enggak sanggup. Dengan hati enggak bisa gugur. Yang namanya paksaan-paksaan yang membinasakan pada dua hal, pada perbuatan kamu atau pada ucapan kamu, pada fisiknya kamu. Tidak akan pernah mungkin orang itu dipaksa dengan hati. Tidak mungkin. Camkan baik-baik, tidak mungkin ada yang gugur ketika terkait dengan ingkarul mungkar dengan hati. Ini minimal sudah. Ini semuanya barakallahu fikum, kapan dengan tangan, kapan dengan lisan, harus menggunakan ketentuan-ketentuan syariat. Di antaranya yang dibahas sebelumnya. Ini maratibul ingkar. Jadi ketika ada sebuah kemungkaran, antum tahu kemungkaran tersebut, maka diusahakan sekuat tenaga kamu cegah, kamu rubah dengan tangan kamu atau dengan kekuasaan kamu. Gak sanggup atau memunculkan fitnah besar dengan lisan kamu. Gak mampu, minimal dengan hati kamu. Ini adalah adhaful iman, tidak ada lagi biji keimanan setelah itu. Maka tidak akan mungkin gugur kewajiban nahi mungkar dengan hati. Ini fardu ain atas tiap-tiap muslim. Dipahami insyaAllah ya? Ini namanya maratibu al-inkar. Faedah yang lain, fikih yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini dan dari keterangannya para ulama, fikihnya ialah la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankaru minhu. La yajuzu inkarul munkari bima huwa ankaru minhu. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar daripada dia. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya. Bahasa yang lebih umum lagi, la yajuzu inkarul mungkari bil mungkar. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Tapi harus ingkarul mungkar bil ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf, yang syar'i, yang benar. Ini muhim. Ini diambil dari keterangan-keterangan yang sebelumnya barakallahu fikum. Dari sini fanatina azzakumullah, terkait dengan ingkarul mungkar ini ada beberapa keadaan. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Yang pertama ialah ingkarul munkar. Dia mengingkari kemungkaran, ayyunkarul munkar wa yuzilu bidzalikal munkar. Dia mengingkari kemungkaran tadi, nahi munkar dia. Dengan sebab itu kemungkarannya hilang. Yang ini wajib ingkarul munkar. Wajib ingkarul munkar. Yang kedua, yungkir al-munkar wa yukhaffif bidzalikal munkar. Dia mengingkari sebuah kemungkaran. Dengan itu kemungkarannya bisa diminimalisir, diringankan keadaannya. Wajib ingkar al-munkar. Keadaan yang ketiga, yungkir al-munkar wa yakhlufuhu munkarun mithluh. Dia mengingkari sebuah kemungkaran, tapi muncul setelah itu kemungkaran lain yang semisal. Muncul diingkari mungkar yang ini, muncul yang lain mungkar yang semisal. Diingkari lagi, muncul lagi mungkar yang lain yang semisal. Terus begitu. Tutup lubangnya, muncul lubang berikutnya. Diredam kemungkaran, muncul kemungkaran berikut yang semisal. Ini dikembalikan kepada para ulama. Ijtihadnya para ulama. Diingkari atau tidak. Yang keempat, ayyunkirul munkara wa yusabbibu bidzalika munkaran a'zham minhu. Dia mengingkari sebuah kemungkaran, tapi dengan sebab itu muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Di sini haram bagi dia untuk ingkar munkar. La yajuz. Yang dibahas oleh para ulama. Maka tidak boleh dia melakukan nahi mungkar ketika nahi mungkar ini memunculkan, menyebabkan terjadinya fitnah lebih besar, kemungkaran yang lebih besar lagi. Apalagi dia nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Apalagi dia nahi mungkar dengan cara yang lebih mungkar daripada yang mungkar tadi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dinukil dalam Majmu'ul Fatawa juz 14 halaman 472. Ini saya bacakan, belum menjelaskan. Wali hadza la yajuzu inkarul munkari bima huwa ankaru minhu. Oleh karena inilah tidak diperbolehkan mengingkari sebuah kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya. Walihada hurrimal khuruju ala wulatil amr bisayf li'ajl amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Oleh karena itulah dihukumi haram. Diharamkan tindakan memberontak penguasa dengan pedang. Dilarang tindakan memberontak penguasa, melawan penguasa, aksi-aksi melawan penguasa dengan pedang. Dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya haram. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan akan memunculkan fitnah lebih besar. Memunculkan munkar yang lebih besar lagi. Dalam sepanjang sejarah, diteliti oleh para ulama kita yang ahli sejarah, dari mulai awal pertama kali munculnya gerakan pemberontakan senjata sampai detik ini, tidak pernah ada sejarahnya pemberontakan itu menghasilkan sebuah kemaslahatan bagus. Pasti lebih besar kemaldrotan daripada kemaslahatan yang dicapai. Itu hasil tatabu'nya para ulama. Sehingga mereka sepakat tidak diperbolehkan memberontak penguasa. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, selama dia muslim, dikarenakan akan memunculkan fitnah lebih besar. Akan memunculkan kemungkaran yang lebih mungkar daripada yang mungkar tadi. Diharamkan. Jangan diperontak dengan pedang. Barakallahu. Belum mengatakan setelah itu. Wa idza kana qaumun ala bid'atin aw fujurin walau nuhu an dzalika waqa'a bi sababi dzalika syarrun a'dhamu mimma hum 'alaihi min dzalik wa lam yumkin man'uhum minhu wa lam yahsul bin nahi maslahatan rajihah lam yunhau anhu. Ini tolong jangan sampai salah paham. Belum mengatakan salah itu. Apabila ada suatu kaum di atas kebid'ahan atau kefajiran, kefasikan, kalau seandainya kaum tadi dilarang dari kebid'ahannya atau kefasikannya, akan terjadi dengan sebab itu kejahatan, kejelekan yang lebih besar daripada itu. Tidak mungkin mencegah mereka dengan cara seperti itu. Tidak mungkin tercapai dengan pelarangan tadi maslahat yang lebih besar. Maka kaum tadi tidak dicegah akan bid'ahnya, enggak dicegah akan kemaksiatannya. Ngapain? Jadi biarin. Coba dibiarin. Enggak, kamu ingkar mungkar dengan hati. Tergambar ya? Kenapa? Dikarenakan kalau kamu ingkar akan muncul fitnah lebih besar lagi. Di zaman sekarang contohnya sangat banyak. Suatu kaum besar jamaahnya ini dari ujung sampai ujung. Ujung sampai ujung. Ngapain? Ya, semacam-macam lah nama si kajar kita ya. Ada Maulid Rasul, ada Haul, macam-macam banyak ya. Lepas dia, cenggu yuk. Menyimpang apa ndak? Tidak apa ndak ini? Tidak ya. Ujung sampai ujung. Masa begitu besar, begitu banyak. Besar, banyak, fanatik. Siapa ndak? Ada kata-kata fanatik. Ini keresahan yang terpingkari. Terpingkari. Sudah, antum langsung ramai-ramai. Oh, bubar, bubar, bubar, bubar. Oh, bubar. Mengikari itu entah dengan lesan atau dengan tindakan kamu. Kubar. Ini apa dari ujung. Bid'AKB. Ayo kubar. Kira-kira ini. Kalkulasinya itu orang ini. Kira-kira kamu munculkan kemaslahatan besar. Mereka akan berhenti. Atau paling enggak bisa diminimalisir. Paling enggak usah pakai corong lah ya. Diam-diam aja gitu ya. Atau akan muncul fitnah besar lagi. Kira-kira nih, jangan mengatakan, jangan pengecut. Nah, babnya bukan bab pengecut atau pemberani, tapi kalau kulasi harus matang. Kira-kira nih, kalau antum ingkari dengan tangan kamu atau dengan ucapan kamu, muncul fitnah atau tidak? Loh, jangan karena takut, bukan karena takut, tapi pertimbangan masa. Melihat kondisi masa yang seperti itu, karakter mereka, topiatnya mereka, fanatisme mereka dan segala macamnya, dan pengalaman dari sekian buahnya peristiwa di banyak tempat dan tempat-tempat yang lain di banyak masa, kalau antum ingkar dengan cara seperti itu akan muncul fitnah besar. Loh, bukan semata-mata antumnya yang digeruduk, diusut, ya mana sampai sudah, wah langsung berada di kafe, tutup sudah close kafe dakwanya antum. Ya benar. Atau melawan, bakal perang. Diladeni sama mereka. Pertumpahan darah terjadi. Kalau sampai seperti ini kondisinya, kalau kamu ingkari, akan muncul fitnah besar, kejelekan yang lebih besar daripada kemungkaran tadi itu. Maka kamu diam. Jangan kamu ingkari. Terus gimana Ustaz? Ya sudah minggir. Sudah atau menjauh, ingkar dengan hati. Ingkar mungkar dengan hati. Atau mungkin kamu jabarkan di forumnya antum ya, penjelasan ilmiah terkait dengan penyimpangan amaliyah tadi dengan tanpa menyebut orangnya. Jelaskan secara ilmiah tentang kebatilannya itu mungkin. Atau kamu tulis di sebuah makalah, sebuah majalah atau tulisan ilmiah dengan ilmiah terkait dengan penyimpangan sebuah amalan dengan tanpa menyebut nama orangnya atau kelompoknya. Itu mungkin. Tidak mungkin dengan hati. Pinggir apa? Cawe-cawe. Minggir, jauh sudah. Atau enggak setuju dengan acara seperti itu. Difahami ya? Nah, tindakan antum yang menyingkir itu syar'i, di luar batas kemampuan antum. Kalau kamu paksakan untuk nahi mungkar dengan tangan atau dengan lisan, akan muncul fitnah yang lebih besar. Maka ingkar mungkar dengan hati saat itu yang syar'i, itu yang benar. Dipahami ya? Bukan pengecut, bukan enggak berani, tapi pertimbangannya harus matang, enggak memungkinkan. Jangan sampai ingkarul mungkar dengan cara yang mungkar. Jangan sampai ingkarul mungkar dengan cara yang mungkar. Jangan sampai ingkarul mungkar yang menyebabkan munculnya terjadi perkara kejelekan yang lebih mungkar atau lebih besar daripada yang diingkari. Itu bab penyimpangan. Atau perkara-perkara kefasikan atau kefajiran, kemungkaran-mungkaran maksum oleh Allah Azza wa Jalla. Di sebuah analun misalkan, di lapangan luas gitu, diadakan yang namanya perkara-perkara yang mungkar. Ada apa enggak ada? Banyak sih. Apa diadakan apa ini? Live. Konser di mana ini? Di lapangan Walongan sana, karena maksudnya itu mendatangkan berbagai macam band-band nasional dan segala macam itu ya. Masya Allah. Yang datang biasanya sedikit atau banyak? Hah? Kok tahu? Lu kok ngerti banyak? Hah? Iya, lewat jalan ditutup semua, ditutup. Lewat sana. Oh, apa, Pak? Ini gua orang acara. Oh. Tahu tuh namanya harus di depan matanya antum kan gitu ya. Dari informasi, dari segala macamnya berita banyak. Masanya begitu, Pak. Kalau acara seperti itu, misalkan, ini kan perkara maksiat, perkara kefasikan, kamu ingkar dengan tangan kamu, kekuatan kamu, kekuasaan kamu, lesan kamu, sudah, kamu bubarkan untuk acara. Kira-kira bubar? Gak bubar? Nah, tergantung, nah. lumayan. Mungkin aja bubar. Mungkin ada bubar, tetapi yang dikhawatirkan akan terjadi yang namanya keributannya lebih besar lagi. Jar-jaran, saling pukul, perkelahian, segala macamnya mengerikan. Bahkan mungkin pertumpahan darah, karena mereka bakal melawan. Nah, seperti ini ketika memunculkan kondisi yang lebih parah, maka tidak ingkarul mungkar dengan tangan, dengan lisan. Maka antum ingkar muka dengan hati. Ini kaidah tadi bukan saya yang ngomong lu ya. Itu kaidah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Contoh langsung di masa beliau itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ialah ketika pasukan Tatar masuk ke wilayah Syam. Tatar ini secara obahnya ngaku muslim, tapi mereka membantai kaum muslimin. Para ulama di masa itu menfatwakan kufurnya mereka. Barakallahu fikum. Suatu kali beliau dengan beberapa orang muridnya melewati sekelompok pasukan Tatar lagi mabuk. Lagi apa ini? Mabuk minuman keras. Sampai fly mereka dengan sadar gitu. Sebagian muridnya beliau hendak mengingkari mereka. Mau diingkar, mengingkar. Lu tahan, jangan. Biarkan mereka dalam mabuknya. Lu jangan salah paham lu ya. Jangan memahami membolehkan miras lu ya. Enggak, haram ya akhi. Yang dibahas sekarang, jangan kamu ingkari. Biarkan mereka pada kemungkaran mereka, pada maksiat mereka. Lu mengatakan khawatirnya nanti kalau kamu ingkari mereka, merekanya sadar, mereka nanti akan membantai kaum muslimin, akan membunuh kaum muslimin. Kalau merekanya fly begitu sudah aman kaum muslimin, tidak bakal mikir perang mereka, mikir fly terus gini. Allah mengharamkan yang namanya khamr dikarenakan ini alasannya, melalaikan mereka dari ini semuanya. Biarkan mereka supaya mereka terlalaikan dari membunuh kaum muslim. Ini fikih yang luar biasa ya. Jangan dibantu. Gitu ya. Berarti boleh ya namanya miras. Aduh, gagal pahaman ini. Aduh, mas, mas. Dan terjadi. Saya pernah menyampaikan begini ini. Kalau masih dipanggil. Dipanggil, ya. Anak enggak paham kalau di depan saya ini, masya Allah, banyak sekali dari kalangan-kalangan mereka-mereka ini. Panggil termasuk markas, ya. Markasnya Haula. Ketika saya sampaikan, enggak ada yang tanya. Selesai itu, wah, tersebut kemana-mana. Wah, sudah. Oh, mereka ternyata membolehkan miras. Loh, kok jadi membolehkan miras? Wah, kotor ini. Apa tulisannya ini? Siapa yang mengatakan boleh? Nah, itu tadi. Waduh, gagal paham. Berarti ilmunya terlalu tinggi yang disampaikan. Arah itu. Allah. Bukan menghalalkan miras. Tapi perbandingan dua keadaan. Mereka mengerjakan sebuah perkara yang mungkar. Minuman keras. Mungkar ya, fasik itu mungkar, perkara dosa besar. Yang kedua, mereka membunuh kaum muslimin. Tatar membunuh kaum muslimin. Makanya diperangi sama kaum muslimin masa itu. Kira-kira mana yang lebih besar kemadharatannya? Mirasnya mereka atau membunuh kaum muslimin? Jawabannya, membunuh kaum muslimin, itu yang paling besar. Dibiarkan mereka pada kemungkarannya itu memilih yang paling ringan dari dua yang membahayakan. Biarkan pada kemungkaran mereka, jangan digubris, supaya tidak membantai kaum muslimin. Kalau kamu ingkari mereka atas mirasnya mereka, terus waras mereka, sadar membantai kaum muslimin, maka tindakan kamu mengingkari mereka atas mirasnya tadi itu memunculkan fitnah yang lebih besar, yaitu pembantaian umat Islam. Dipahami ya? Maka dihimkan. Kalihim ala sakranihim. Gitu ya. Biar mereka sakran kabeh, edan lebih api, gitu ya. Supaya tidak membantai kaum muslimin. Harapkan itu. Kalau itu kekuatan Tatar mengerikan ya, Evan. Hampir semua wilayah-wilayah Islam dikuasai oleh mereka dengan mudah. Ketakutan yang sangat pada umat Islam kepada mereka saat itu. Kapan ditaklukkan itu? Cepat sekali mereka menguasai wilayah kaum muslimin. Ketakutan. Saking takutnya itu sampai tidak ada yang berani melawan. Kata melawan. Ada menggunakan pakaian kayak ninja gitu, menyerang apa namanya sebuah rumah. Pada ketakutan semua. Begitu lihat, kok itu perempuan berani langsung dibunuh dia. Saking takutnya di masa itu. Ketika masuk wilayah Syam, yang membangkitkan gelora semangat berjihad Ibnu Taimiyah. Suarakan sama beliau. Ada yang ragu-ragu. Ini mereka adalah kaum kufar. Ini buktinya. Nih. Perang. Beliau ketika lagi di penjara sama pihak penguasa. Minta izin untuk perang. Diizinkan. Percepat beliau dengan para ulama yang lain. Semangat. Kalah pasukan Tatar. Nah, semenjak itu semangat muslimin untuk bangkit muncul kembali. Di masa-masa itulah ada peristiwa tadi itu. Melewati mereka lagi sagran tadi itu. Halihim ala sagranihim sudah. Ini kalau dibiarkan atau diingkari, waras kembali bisa membantai kaum muslimin lagi sudah ini. Halihim ala sagranihim. Itu kaidah. Jangan sampai ingkarul mungkar kita memunculkan kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Barakallahu fiikum. Adzan lagi. Masyaallah. Nah, jadi lagi masalah gini. Tadi pas gini, adzan maghrib. Lagi begini, adzan isya. Ya, apa adzan dulu lanjut apa salat dulu lanjut? Hah? Oh gitu. Oh, masih pendek waktunya ini. Jadi kalau gitulah. Kalau salat dulu lanjut, sudah panjang waktunya. Lah, ya apa ini? Adzan sholli lanjut atau adzan lanjut baru salat? Berarti pendek waktunya berarti. Pendek waktunya berarti. Tapi kalau ada azan, salat isya, kan tenang ya. Teruskan panjang, ilah ya insyaallah gitu. Hah? Lah bahas, maksudnya ada yang nganter ke terus selesai urusannya. Ya apa? Azan, sholli, talib, azan, talib, sholli. Yang mana nih? Hah? Yang saya tanya Pak Koritianya. Ya apa? Oh gitu ya, berarti pendek waktunya ya. Alhamdulillah. Itu udah Ini belum pemaparan ya. Belum juga tanya jawabnya. Ya insyaallah. Khoban al-madani azin. Azan dulu. Baik, barakallahu fikum. Saya tambahkan lagi satu fikih kembali, satu fikih lagi khusus terkait dengan ingkarul mungkar pada para penguasa apabila kemungkaran itu terjadi dari seorang penguasa, penguasa bangsa, penguasa negara jatuh dalam sebuah kemungkaran, baik penyimpangan ataupun kefasikan-kefasikan atau kezaliman-kezaliman. Barakallahu fikum. Mereka juga termasuk pihak yang wajib untuk diingkari, masuk dalam kerangka nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ayat-ayat juga hadis yang menjelaskan kepada kita kewajiban ingkarul mungkar meliputi mereka juga. Siapapun yang berbuat mungkar diingkari, termasuk para penguasa ketika berbuat mungkar juga diingkari. Namun untuk ingkarul mungkar kepada pihak penguasa ada tata cara tersendiri. Ini dimasukkan oleh para ulama kita di dalam bab-bab akidah, masuk dalam prinsip akidah salaf. Barakallahu fikum. Ketentuan yang pertama, ialah ingkarul mungkar bil lisan awil qalb, wala yajuzul ingkaru bil yad. Yang pertama adalah mengingkari kemungkaran mereka dengan lisan atau dengan hati. Tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran mereka dengan tangan atau dengan kekuatan. Dasarnya adalah hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdal jihadi kalimatu haq kalimatu adlin inna sultanin syair. Jihad yang paling afdal ialah kalimat adil, kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Kata-kata indah lubarfiya, tempatnya di samping, di sisi penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Ada kata-kata kalimatu adlin, kalimat, bukan tindakan. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan. Hadis yang semisal dari sahabat Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia ini sudah meletakkan kakinya di pelana kudanya. Siap mau apa ini? Mau perang. Bertanya dia, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal?" Jihad apa yang paling utama? Qala, kata beliau, "Kalimatu haqqin inda sultanin jair." Kalimat yang hak, kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Rawahu Nasa'i wa isnaduhu sahih. Barakallahu fikum. Ini hujjah para ulama, dengan ucapan atau dengan hati itu minimal. Tidak boleh ingkarul mungkar dengan aksi atau kekuatan atau kekuasaan, sebab itu semua termasuk pemberontakan penguasa. Jadi pas tadi ucapan dari Muntaimi rahimahullah, para ulama mengharamkan kita mengharamkan pemberontakan dalam Islam. Yang kedua, ketentuan yang kedua ialah ingkarul mungkari sirran bainahu wa bainahu wala yajuzul inkaru alaniyatan. Ya, mengingkari kemungkaran penguasa sembunyi-sembunyi, rahasia antara dia dan penguasa saja. Tidak diperbolehkan ingkarul mungkar terang-terangan, baik disampaikan di halayak ramai atau di media-media umum yang dibaca semua pihak. Ini dengan hadis yang sama pada kata-kata inda sultanin jair, kata-kata inda warfiya, tempat di sisi penguasa yang zalim, di sampingnya, bukan di depan massa, bukan di depan masyarakat, bukan di media-media, bukan, langsung di sampingnya penguasa yang zalim tadi. Juga dengan hadis yang lain dari Abdurrahman bin Ghunum radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyan saha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasanya, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Faliyakhudh biyadihi wa yukhalli bihi. Ambil tangan penguasa itu, engkau berkhalwat dengannya, berduaan dengannya. Baik. Fa in qabila fadzaka wa illa faqad adamahu alaih. Kalau penguasanya menerima nasihat kamu, itu diharapkan. Kalau tidak menerima, maka dia telah menunaikan kewajiban dia. Fa yukhalli bi. Ambil tangannya dan dia berduaan dengan dia saja. Dan dikatakan fala yubdihi alaniyatan, tidak boleh disampaikan dengan terang-terangan. Ini satu Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Takhrij As-Sunnah Dhiyaul Jannah Kitab As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nas sabdanya Rasul, jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan. Dipaham ya? Yang ketiga, untuk menguatkan poin yang kedua tadi, ialah la yalzamu fil inkar ala wulatil amr isma'u amatil ummah. Ada muhim ya. Tidak ada keharusan dalam mengingkari kemungkaran penguasa harus memperdengarkannya kepada masyarakat. Tidak ada keharusan. Semestinya diam-diam. Tidak ada yang tahu. Dia punya akses masuk kepada pihak penguasa yang dimaksud. Nasihati dia. Sampaikan kalam hak. Sampaikan ayat. Sampaikan hadis untuk menasihati beliau. Arahkan, ini yang hak, ini yang batil. Tidak ada yang tahu. Ini mengokohkan, menguatkan poin yang kedua tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ditanyakan, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ditanyakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ini pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana kaum Khawarij pada masa itu mereka menggambarkan Khalifah Utsman nepotisme, digambarkan sebagai penguasa yang zalim. Naudzubillah. Sudah banyak suara-suara sumbang terkait dengan khalifah. Usama bin Zaid tanya, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimu? Kenapa kamu tidak masuk menemui Utsman? Kamu ajak bicara dia, kamu ingkari dia. Faqala, katanya Usama bin Zaid, muhim sekali ya. Atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apakah kamu punya pendapat? Aku tidak berbicara dengan dia, melainkan aku harus memperdengarkannya kepada kalian. Apa harus begini, kata beliau? Apa harus begitu? Pendapat kalian tersebut tidak mesti. Beliau mengatakan, wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu. Sungguh aku telah mengajak bicara beliau antara aku dan beliau saja. matuna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatah. Dengan tanpa aku harus membuka sebuah perkara yang mana aku tidak suka sebagai orang pertama kali membukanya. Wala aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas. Dan aku tidak akan pernah mengatakan kepada siapapun dia sebagai amirku, saya mengatakan dia orang yang terbaik. Tidak. Tidak ada basa-basi, salah, salah. Kurang-kurang. Tapi apakah harus saya sampaikan kepada kamu semuanya? Tidak harus. Aku sudah menyampaikan, aku sudah mengucapkan, aku sudah menjelaskan antara aku dengan dia saja. Aku tidak ingin membuka sebuah perkara yang memunculkan fitnah besar. Aku tidak suka sebagai orang pertama yang membukanya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan ucapan sahabat Usama bin Zaid tadi itu. Pada kata-kata yang tadi itu, duna an aftatiha amran ila akhirihi, yakni al-mujaharatu bil inkari alal umara'i fil mala'. Aku tidak ingin membuka suatu perkara, aku tidak suka sebagai orang pertama yang membukanya, yakni yang beliau maksudkan terang-terangan secara terbuka mengingkari penguasa di depan halayak ramai. Kama jara li qatalati Utsman, seperti yang dilakukan oleh para pembunuh Khalifah Utsman, kaum Khawarij. Beliau mengatakan wa fihi al-adabu ma'al umara wal-lutfu bihim wa wa'dhuhum sirran. Maka di sini ada faedah, kata Imam Nawawi, adab kepada penguasa, bersikap lembut kepada mereka, memberikan mau'idhah kepada mereka sembunyi-sembunyi, diam-diam. Wa tablighuhum ma yaqulun nasu fihim liyankafu an, dan menyampaikan kepada penguasa itu aspirasi masyarakat, ya, apa yang disuarakan umat kepada mereka, supaya mereka bisa meredam poin-poin tadi langsung pada pihak penguasanya. Barakallahu fikum. Wa hadza kulluhu idza amkana dzalik. Ini semuanya kalau memungkinkan, karena enggak semua orang punya akses pada penguasa. Ingat ya, nasihat atau nahi mungkar hukumnya fardhu kifayah. Kalau mungkin masuk, nasihati, tapi sembunyi-sembunyi. Jangan di halayak ramai. Kamu lihat saja. Dan tidak ada kemaslahatannya atau kepentingannya kamu sampaikan, kamu siarkan, kamu share ke semua pihak. Tidak perlu. Baiklah kau bainamu. Kamu dengan dia saja. Kalau memungkinkan. Kalau enggak mungkin, ya wis, namanya nahi mungkar dengan hati. Dipahami insya Allah ya. Ini ketentuannya. Tiga-tiganya saling menyatu. Harus ada semuanya. Barakallahu fikum. Ini karena tina azzakumullah, penting disampaikan. Dikarenakan banyak pihak menuding, menuduh para ulama ussunnah atau ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak punya andil dalam menasihati penguasa. Mana buktinya? Mana andil kalian? Terkait dengan penguasa kalian. Taat, taat, taat. Nah gitu ya. Semua to'ah kan gitu. Terkait dengan penguasa kan, mesti ahlu sunnah kan, dengarkan, patuhi, taati. Dengarkan, patuhi, taati. Banyak komplain. Nah ini banyak kemukarannya. Banyak kedolimannya. Mana andil kalian? Jawabannya, ya gak kudu woro-woro to mas, mas. Tujuan kita itu menasihati ikhlas billahi tabaraka wa ta'ala, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan penguasa, untuk kebaikan bangsa. Bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari masa, bukan untuk mencari pengikut, bukan pencitraan, bukan aji mumpung supaya tenar. Bukan itu tujuannya. Untuk perbaikan umat. Tidak perlu buru-buru. Oh, saya telah berjumpa dengan penguasa, dengan presiden, saya telah begini, saya telah begini, saya begini. Tujuannya kamu apa gitu? Pengen dipuji, pengen tenar, numpang anget. Bukan demikian kaum salaf berbuat. Mereka lebih ghirah, punya kecemburuan daripada kalian. Tapi kaum salaf dan ahlu sunnah bukan semata-mata kecemburuan, tetapi berusaha caranya itu di atas cara yang benar, dengan tariqa yang syar'i, tidak memunculkan fitnah, tidak memunculkan kemukanya lebih besar lagi. Perjuangan luar biasa, masuk, berusaha untuk masuk kepada pemerintahan kita, aksesnya dibuka terus. Ada kesempatan dikasih masukan, dan tidak perlu kemudian wawancara eksklusif, press release, tidak perlu, karena niatannya bukan untuk itu semua. Hadza muhim jiddan. Barakallahu fikum. Dengan cara-cara seperti ini, khonamtina azakumullah, kaum salaf melakukannya sehingga para penguasa kita bisa diperbaiki dengan tanpa ada gejolak. Melanggar prinsip ini merupakan pelanggaran atas akidah salaf. Pelakunya adalah kaum khawarij. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala mereka mengindahkan ini semuanya. Mereka terang-terangan mengingkari penguasa mereka. Wah, sudah didemo dan segala macamnya. Ujungnya adalah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, Khalifatul Rasyid yang ketiga. Mengerikan. Allahul musta'an. Semoga dipahami dengan baik. Al-muhim kita melaksanakan prinsip nahi mungkar atau ingkar mungkar, tetapi dengan fiqih yang benar. Ingkari kemungkaran dengan cara yang syar'i. Jangan sampai ingkar mungkar kalian menjadi perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian kecil terkait dengan fikih ingkar mungkar. Selebihnya tafadhal. Ada waktu untuk sampaikan pertanyaan kalau memungkinkan dijawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.